sumbangan. Tak guna terus berduka, pasrahkan kepada Tuhan. Tak guna terus berduka, pasrahkan kepada Tuhan. Ya tenang, ya tenang, ya tenang, ya tenang, ya tenang, ya tenang, ya tenang, ya tenang, ya tenang. Bekerja kuli bangunan, dirikan tempat ibadah, siapkan tuh hari depan, berbanyak amal sedekah. Siapkan Allah syurga balasnya. Pergi haji bermodal ikhlas, insya Allah syurga balasnya.